hu ing ia Allah isyain karena perkara sawiji yarju kang ngarep-ngarep ia man hu ing ia syai minhu saking ia Allah awliyad fa'a atawa supaya yang tanolak ia Allah bito'atihi kalawan to'ate ia man wurudal ukubati ing tekane siksa anhu saking yaman fama koma mangka orang alakoni yaman bihaki ausofihi karawan ausofihi bihaki ausofihi karawan hake piro-piro sifat ya Allah hikmah 103 mata altoka mata alto ing dalam kapan ngaweh ya Allah ka ing sira asyhada mangka ningali akan ya Allah ka ing sira birrahu ing kabagusan ya Allah wa mata mana'an ing dalam kapan nyegah ya Allah ka ing sira asyhada mangka ningali akan ya Allah ka ing sira qahrahu ing maksane ya Allah fahuwa mangka utawi ya Allah fi kulli dzalika ing dalam saban-saban mengkono-kono ya i'to lan man'i iku muta'arripun zat kang ngawruhi akan ilaika maring sira wa mukbilun lan kang madepaken biwujudi lutfihi kalawan onone welasi ya Allah alaika ingatase sira hikmah 104 innama yu'limuka innama yu'limu pastine ngalaraaken ka ing sira ofo almanu panyegah li adami fahmika karena ora ono faham sira anillahi saking Allah fihi ing dalam yaman i hikmah 105 rubbama fataha terkadang ngabukaaken ia Allah laka kadue sira babat taati ing lawang taat wa ma fataha lan orang ngabuka akan ya Allah laka kadwe siro babal qabuli ing lawang ditarima wa rubbama qadho lan terkadang masti ya Allah alaika ing atase siro bidzanbi kawan dosa fakana mangka ono ieu qadho iku sababan dadi sabab lil wusuli kadwe wusul hikmah 106 maksiyatun utawi maksiat iku awrasat neka akan ia maksiat zullan ing hina waftikoran ran butuh iku khairun kang lewi bagus min to'atin tinimang saking to'at awrasat kang neka akan ia to'at izan ing mulia izan ing kamulyaan wastikbaron lan gumede wastikbaron lan gumede hikmah 107 ni'matani utawi ni'mat loro iku ma kharaja ora metu apa maujudun kang den ono akan anhuma saking ye ni'matain wala budaran ora kawasa ora iku li mukawinin kadue saban-saban makhluk minhuma saking ia ni'matain ni'matal ijadi ni'matul ijadi siji ni'mat ngono aken wa ni'matul imdadi lan ni'mat parin pitulung hikmah 108 an'ama parin ni'mat ya Allah alaika ingatase sira awalan ing dalam kawitane bil ijadi kalawan ngono akan wathanian lan kang kaping do bitawalil imdadi kalawan nuli-nuli pitulung hikmah 108 fakotuka utawi karupekan siro fakotuka utawi karupekan siro laka kadue siro Zatiyatun. Iku zatiyatun kang bangsa zat. Wa wurudul asbabi lan utawi tumekane piro-piro sabab. Iku mudzakkiratun piro-piro kang ngelingaken laka kadue siro. Bima kalawan perkara khopia kang samar iema alaika ingatase siro minha saking ia faqoh. Wal faqoh turan utawi karupekan adzatiyatu kang bangsa zat. Iku latar pa'u orang ilangaken ha ing iya fakoh ofo al awaridu piro-piro sifat kang anyar-anyaran. Hikmah 110. Khairu awkotika utawi kang lewi baguse piro-piro waktu siro. Iku waktun waktu tashadu kang ningali siro fihi ing dalam iya waktin. Wujuda fakotika ing wujud rupake siro. Waturaduran den balikakan siro fihi ing dalam ia waktin ila wujudi zillatika maring wujud kahinaan siro. 111. Mata auhasya ing dalam kapan ngagersahaken ya Allah ka ing siro min khalkihi saking makhluk Allah. Fa'lam mangka waruh siro annahu ing satuhne ya Allah iku yuridu ngarepaken ya Allah ayyaftaha ing yenta muka akan ya Allah laka kadwe siro babal unsi ing lawang rindu bihi kalawan ya Allah. Hikmah 112. Mata atlako ing dalam kapan mengucapkan ya Allah lisanaka ing lisan siro bitolabi karawan nyufri fa'lam mangkawaru siro annahu ing satuhne ya Allah iku yuridu ngarepakan ya Allah ayu tia ing yenta ngawehakan ya Allah ka ing siro. Hikmah 113. Al-arifu utawi wong arif iku la yazulu ora ilang ofo ittiraruhu pangabutuhe ia arif wala yakunu lan ora ono iku ma'a ghairillahi tetep sumartani saliyane Allah opo kororuhu tetep ia arif. Hikmah 114. Anaro dzawahir anaro madangaken ia Allah anaro madangaken ia Allah adzawahir ing piro-piro dzahire bi anwari atharihi kalawan piro-piro cahaya tapak damale ia Allah wa anaro lan madangaken ia Allah asrariro ing piro-piro rahasia bi anwari ausofihi kalawan piro-piro cahaya piro-piro sifate ia Allah. Di ajri dhalika karena arah-arah mengkono-kono ia inaro afalat surup ofu anwaru dhawahiri piro-piro cahaya piro-piro dhahire walam ta'furan ora surup ofu anwarul kulubi piro-piro cahayane piro-piro ati wassaro iri ran piro-piro rahasia walidhalika ran karena mengkono-kono ia afalat kila den ucapaken ofo inna syamsan nahari satuhune sarangenge siang iku tagrubu surup ya syamsan nahar bilaili kalawan wengi wa syamsa kulubi lan satuhune sarangenge pira-pira ati iku laisat oranono ya syamsa kulub iku tagribu surup ya syamsul kulub. 115. Yukhofib becik ngentengaken alamal balai ingrara necocoba alaika ingatase siro ofo ilmu ka ilmu siro bi annahu kalawan satune ya Allah subhanahu maha suci ya Allah huwa ya Allah iku al mubli dat kang nyoba laka kadwe siro falladhi mangka utawi dat wajahat kang madep ka ing siro ka ing siro minhu saking ialadhi

Wong Syekh Lutfi pernah di sini, Habib Lutfi juga sama-sama dengan kami. Kaifa yasruku qalbun ima kudu keur engke penting. Diayeunakeun mah ima bisi kurang pas. Ya, ada empat rahasia di sini. Yang pertama adalah yasruku, terbit. Yarhalu, bangkit. Yadhulu, masuk ke hadirat Allah. Daqaiqul asrar, halusnya rahasia. Ima kudu salse, bisa jadi sapeuting engke ieu wungkul hiji. Wah, kumaha tamatna? Ah, balik ke jung ti ayeuna entek nahaon. Neken-neken ka saya kudu tamat mah. Kudu kaharti ucu lain kudu tamat. Namatkeun make ku Kang Ajengan Badrut. Tamatkeun. Isukan ge beres ngalogatna. Laporan ka bapa. Pak, tamat tah hideung kitabna. Kunaon kaseblok mangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma silakan siap-siap takjil, insya Allah Umi menyediakan seadanya. Duka di mana takjilnya? Neng, di mana cu? Oh, di ditu, di nulega, manga-manga. Kintuangna di dia nya. Cingri dawai antrinya. Ibu-ibu palih ditu, bapak-bapak palih dia. Ibu-ibu beres, kaditu. Mungkin diserang bapak-bapak. Baruk di luhur beres, naik ke luhur lah. Keneda. Tak ada perbedaan. Dihanap kerupuk, di luhur kerupuk. Ajengan Hasan. Oke. Kurang kalau kurang sedap. Kurang Thank you.